قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ثم المياه على أربعة أقسام dan kemudian المياه air على أربعة أقسام itu ada empat bagian. Bagian yang pertama طاهرٌ مطهرٌ غير مكروهٍ, air yang tahir suci, wa mutahhirun dia mensucikan, ghairu makruhin tidak dimakruhkan dalam pemakaiannya untuk bersuci, wa huwal ma'ul mutlak, dan dia adalah air mutlak. Air mutlak adalah al ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa, dia mengangkat hadas, wa yuzirun najisa, dia menghilangkan najis ay najas. Huwa al-ma'ul mutlak, yakni dia air mutlak. Wakhtarafa fi haddihi, akan tetapi kata Imam Al-Husni, ulama wakhtulifa, ulama berselisih fi haddihi tentang definisi air mutlak itu. Fakila, dikatakan ini pendapat pertama, yang namanya air mutlak itu huwa al-ari anil kuyud, air yang al-ari, yang bebas dari segala ikatan, bebas dari segala ikatan, wal idhafati, dan juga segala tambahan al-lazimati, tambahan yang tidak mungkin dihilangkan dari air tersebut. Al-lazimatu artinya yang nempel, tidak mungkin dipisahkan. Wa hadza huwa sahih, dan definisi ini adalah definisi yang sahih, kata Imam Al-Husni fi rawdati, sebagaimana di kitab Rawdah Imam Nawawi wal Muharrar, wa nasu alaihi Syafi'i, dan juga dimansuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang disebut air mutlak itu yang al-ari anil quyud, bebas dari segala ikatan dan juga tambahan yang tidak bisa dilepaskan. Faquluhu, perkataan Imam Al-Husni anil quyud, dia harus bebas dari al-quyud, ikatan, kharaja bihi, maka itu membuat apa istilahnya pembatasan, kharaja bihi mithlu qawli ta'ala, keluar dari ikatan tersebut, jadi tidak masuk dari bagian air mutlak, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala mimma in mahin, yaitu air mahin. Mahin ini air yang hina sebenarnya, tapi kalau kita lebih teliti, mahin ini maksudnya adalah air mani. Ini kan Allah sedang menceritakan tentang penciptaan manusia. Air mani itu kan diikat, jadi airnya itu diikat dengan sifat dia hina, maksudnya sifatnya itu dia air mani gitu. Maka ini bukan air mutlak, karena mahin. Mimma indafik, ini juga sama, dari air yang terpancar, maksudnya air mani. Wa qawluhu al-idhafa al-lazimah, dan perkataan atau batasan bahwa yang namanya air mutlak itu bebas dari idhafah, tambahan al-lazimah yang tidak mungkin dipisahkan, kharaja bihi, itu menjadi batasan, mithlu ma'il wardi, maka dengan adanya pembatasan ini, kharaja, tidak dikatakan sebagai air mutlak, ma'ul wardi, yaitu air, apa, wardi ini air bunga mawar, wa nahwi, atau juga sejenisnya. Wahtaraza bil idhafati lazimati anil idhafati ghair lazimah, disebut al-idhafa al-lazimah, tambahan yang tidak mungkin dipisahkan. Airnya enggak mungkin dipisahkan, air bunga itu sudah dicampur dengan air mawar, warnanya juga sudah berubah, enggak bisa dipisahkan, mawarnya doang, airnya doang. Nah, karena itu disebut al-lazimah, yang tidak mungkin dipisahkan, ihtiraz, untuk mengecualikan idhafa, tambahan ghair lazimah, tambahan yang memang mungkin bisa dipisahkan, yang tidak nempel gitu ya. Kama innahri, seperti air sungai. Ini kan sungai ini idhofah kan, tambahan. Tapi tambahannya ghair lazimah, artinya ketika ada air di sungai, kemudian kita angkat itu airnya, masukin ke bak, itu kan gak jadi air sungai lagi. Jadi air mutlak, walaupun dia berasal dari sungai, tapi sungainya hilang gitu. Jadi namanya idhofah ghair lazimah. Maka itu dikatakan mutlak itu adalah air yang bebas dari idhafah al-lazimah. Kalau ghair lazimah, dia masih dikatakan sebagai air mutlak seperti air sungai. Wa nahwi, atau juga sejenisnya. Fa innahu la tukhrijuhu, karena tambahan nahar, tambahan sungai. La tukhrijuhu hadhil idhafah, tambahan tersebut tidak mengeluarkannya, an kaunihi, dari sifatnya yarfa'ul hadatha, yang mengangkat hadas, wa yuzilun najas, yang juga menghilangkan najis li baqa'il itlaqi alaihi, karena sebutan atau penyebutan air mutlak tetap ada walaupun dia dari air sungai. Ini definisi yang pertama tentang al-ma'ul mutlak. Wakila, ini definisi kedua. Ini dikatakan juga air mutlak itu apa? Al-ma'ul mutlak huwa al-baqi ala wasfi khilqatihi. Air mutlak adalah air yang tetap, al-baqi ala wasfi khilqatihi, tetap sebagaimana penciptaan awalnya gitu. Jadi sejak awal diciptakan itu air mutlak. Jadi enggak ada perubahan sejak awal diciptakan. Wakila, dan juga dikatakan salah satu definisi air mutlak adalah ma yusamma ma'an wa sumiya mutlaqan. Apa yang disebut air dan disebut mutlak. Jadi yang disebut air itu ya itulah air mutlak gitu. Jadi apa yang disebut air itulah yang disebut sebagai air mutlak. Li'anna al-ma, karena sesungguhnya air, idza utliqa, kalau dia dimutlakkan begitu saja penyebutnya, air aja nyebutnya, in unsurifa ilaihi, maka dia otomatis gitu ya, langsung secara spontan dikatakan sebagai air mutlak. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu Shalah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Shalah wa tabi'ahu Nawawi, dan juga diikuti oleh Imam Nawawi alaihi fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya syarah muhadzab al-majmu'. Itu dia definisi tentang air mutlak.